Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak sedang puasa sunat. Sama-sama awak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya terus terang bingung mendengar kata sambutan Pak Camat. Beliau mengucapkan terima kasih kepada saya, padahal yang sebetulnya sayalah yang berterima kasih kepada Pak Camat. Terbalik Pak Camat. Dari mulai semalam disambutnya saya pakai pencak silat 4 grup, lengkap pakai gondang sama biola. Sesudah itu dikasih pula bunga. Bunga merah untuk saya, bunga hijau untuk Ustaz Yahya. Sesudah itu pula kami dibawa ke hotel. Sebelum itu disambut makan. Makan saya tengok di piring saya itu 5 lauk. Udang, kotam, anyang korang, tolo ikan. Dari mulai cucu ikan sampai induk ikan. Kasih Pak Camat. Saya terus terang Bapak Ibu makan ini sikit, tak banyak. Jadi nasi itu saya ambil sikit saja. Di mana-mana saya ambil mabi nasi sikit dah selesai. Kalau sudah habis saya basuh tangan. Begitu nasi saya mau habis ditambah Pak Camat lagi. Saya menengok astagfirullahaladzim. Saya bagi setengah ke Ustaz Yahya. Sudah mau habis ditambahnya lagi. Saya bisikkan ke Ustaz Yahya, apa cara supaya tak ditambah Pak Camat kau lagi? Kau nampaknya tak wanti-wanti yuk makan. Kata Ustaz Yahya, jangan habiskan, pelan-pelan. Itu cara. Seumur hidup saya Bapak Ibu, yang menambahkan nasi saya seumur hidup saya cuma 2. Pertama abang omak saya, yang kedua Pak Camat ini. Masya Allah. Allah sajalah yang membalas insya Allah. Lalu kemudian sampailah subuh tadi. Saya sangka karena tadi malam capek, letih, Pak Camat mungkin tertidur. Datang juga pengajian subuh tadi. Sampailah pengajian ini, mudah-mudahan bersama kami hingga ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Tuan Syekh Mursyid Mursyidin Tuan Kelipah, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Anak raja memakan rambai, duduk di atas kayu jelatang. Jangan ibu-ibu melambai, nanti ceramah saya hilang. Saya tengok ada ibu-ibu melambai. Hilang bahan ceramah saya. Isi pengajian ini 3. Yang pertama pengajian, yang kedua menjawab pertanyaan. Pertanyaannya sudah siap ditulis sudah. Yang ketiga awak sama-sama berdoa supaya turun hujan. Karena ada beberapa titik api yang mesti dipadamkan, kita tak sanggup memadamkannya. Karena memadamkan api ini mesti menyewa helikopter. Helikopter ini 1 jam 200 juta. Mahal pula pemadamnya daripada yang dipadamkan. Oleh sebab itu satu-satu cara ampuh adalah meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Tapi terus terang saya salut kepada masyarakat Panipahan. Bisa disettingnya hari ini macam hujan tapi tak hujan. Berapa banyak tempat saya pengajian, tiba-tiba hujan lebat. Ada pula pengajian panas terik. Tapi di Panipahan hujan tidak, panas tidak. Memang Masya Allah luar biasa. Betul kata pepatah orang Melayu, kalau ada tuah di badan pasti digonggam menjadi intan. Nah, ini masyarakat yang bertuah-bertuah ini. Pak Camat tadi mengatakan bertuah. Lalu kemudian saya pula mengatakan bertuah. InsyaAllah bertuahlah anak cucu kita insyaAllah. Tuah yang paling hebat yang dimiliki masyarakat Panipahan, tuah di atas tuah adalah kita lahir bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah tuah di atas tuah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah masuk surga. Datang sahabat bertanya, kalau dia berzina ya Rasulullah, kalau dia mencuri ya Rasulullah, wa in zana wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal bersyahadat tetap masuk surga. Oh, sadap Islam ni. Asal bersyahadat, berzina masuk surga. Asal bersyahadat, mencuri masuk surga. Semuanya masuk surga. Yang jadi masalah masuknya bila. Itu yang jadi masalah. Padahal awak mau masuk surga tanpa hisab, langsung ke surga tanpa transit, terus saja masuk ke dalam. Karena berangkat umroh ini saya pengalaman banyak transit, dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam ke Singapura, dari Singapura transit lagi, habis transit baru ke Jeddah. Maka berangkatlah umroh yang terus tanpa transit bersama Ustadz Yahya. Nah, masuk satu iklan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa transit. Tak pula banyak yang mengamin kan? Apa doanya? Minta supaya tanpa transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Waqina azabannar itu artinya jangan kami transit. Transit itu apa? Berhenti. Berhenti di neraka jahanam, diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Kalau tak paham mendidih menggelogak di kepala. Bayangkan panasnya itu. Apa yang membuat kita ini bisa masuk ke neraka? Di antaranya tidak bersyahadat. Maka tuah di atas tuah adalah bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tuah yang kedua, bahwa pasir limau kapas, bahwa Panipahan sesudah diberikan Allah syahadat, diberikannya pula ulama. Ulama terbesar semenanjung Melayu, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, menikah dengan salah seorang anak gadis bertuah dari pasir limau kapas bernama Nenek Zubaidah. Lahirlah anak laki-laki bernama Syekh Sidi Harun. Itulah yang mengembangkan tarekat Naqsabandiyah sampai hari ini, sehingga Islam masih tetap tegak berjaya sampai hari ini. Allahu Akbar. Makanya begitu sampai saya tanya, ada rumah suluk di sini? Setiap di satu daerah saya tanya, ada rumah suluk di sini? Ada. Setiap ada rumah suluk, pasti ada surau, pasti ada masjid, pasti ada Tuan Khalifah Mursyid-Mursyidin, pasti ada orang berzikir. Allah tak akan menurunkan azab selama di kampung itu masih ada afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Kalau diharapkan ustaz yang datang berceramah kemari, lama baru datang. Ustaz Somad sudah lama mau ke Panipahan, umur 41 tahun baru sampai. Sekali lagi sampai umur 51. Sesudah itu 61. Sesudah itu mati. Kalau diharapkanlah ustaz datang berceramah, tapi begitulah hebatnya Tuan Khalifah, Tuan Mursyid, Tuan Syekh, Tuan Mursyidin, mereka tetap dibesilam memulai zikir berkhulwat, berzikir. Tapi ada Tuan-Tuan Khalifah yang diutusnya. Diutusnya ke wilayah pesisir saja. Ada pula yang diutusnya ke hutan suku Sakai. Jadi yang mengislamkan suku Sakai itu pun tarekat Naqsabandiyah. Hebat Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Dibaginya dua khalifah-khalifahnya itu. Ini khusus di tepi sungai, tepi laut, pesisir. Ini khusus masuk ke dalam hutan. Diutusnya lah khalifah namanya, lupa pula namanya, masuk ke hutan Sakai. Rupanya kepala suku terganggu dengan kedatangan khalifah. Akhirnya ditangkaplah khalifah. Khalifah, jangan masuk lagi ke hutan, karena mengganggu stabilitas keamanan hutan. Jangan masuk lagi kemari. Kalau mau masuk juga, saya tantang. Ditantangnya. Kalau memang khalifah mau masuk berdakwah lagi kemari, tolong sunat saya. Kalau bisa menyunat saya, boleh berdakwah. Kalau tak bisa, jangan berdakwah. Datang kata khalifah tarekat Naqsabandiyah, kalau tidak menyunat kau, tak perlu pakai aku. Cukup muridku saja. Murid, tolong sunat. Kata muridnya, kalau untuk menyunat ini, tak perlu pakai parang panjang, cukup pakai belakang parang. Oh gitu tuan-tuan khalifah itu dulu hebat. Tak perlu pakai ujung parang, cukup pakai belakang parang. Dihayunnya sekali ayun, putus. Untung sekali, kalau sampai dua kali, habis. Cerita itu ditulis oleh UU Hamidi dalam buku Pengislaman Suku Sakai oleh Tarekat Naqsabandiyah, dicetak oleh UIR Press, Universitas Islam Riau, yang sumbernya diambil dari ayah kandung Bapak Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Riau. Siapa Pak mantan Kemenak? Pak Asari Nur. Namo ayahnya Pak Khalifah Nur, Muhammad Nur. Itulah sejarah. Artinya apa? Pasir limau kapas, panipahan, mendapat dua tuah. Tuah pertama, awak bersyahadat. Tuah yang kedua, negeri ini lahir para ulama-ulama. Dan ketika Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan meninggal, lalu kemudian anaknya meninggal, tapi masih ada cucu-cucunya, sampailah kepada generasi sekarang, diberikan Allah karunia, anak cucu itu menuntut ilmu sampai ke Mesir sana. Saya tak terbayang dulu bagaimana Ustaz Yahya, asli dari Panipahan, sekolah ke Gontor, sekolah ke Mesir, balik dari sana, tak meninggalkan kampung halaman, tetap balik berdakwah ke kampung, menyelamatkan sahabat kerabat tetangga, membawa pula kawan-kawannya kemari. Saya, sahabat Ustaz Yahya, sama-sama di Mesir, merasa bangga datang kemari, tak merasa sedang berceramah di kampung orang lain. Saya hanyalah anak kemanakan yang balik ke kampung halaman bersama Ustaz Yahya. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak Bapak Ibu masukkanlah ke pondok pesantren supaya selamat akidah. Ini banyak orang sekarang, kalau anak insinyur bangga, kalau anak doktor bangga, kalau anak jenderal bangga, kalau ada calon menantu, siapa kamu? Saya Sianu Pak. Apa titel kamu? Saya sarjana ekonomi, masuk. Kamu? Saya sarjana psikologi, masuk. Kamu? Saya SAG, sarjana agama. Apa pergi balik? Jangan berharap kepada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Jangan berharap pada yang ada. Ada karena kaya, tanah lebar, duit banyak, rumah besar, belum tentu bertahan. Jangan berharap pada yang tak ada. Kalau Allah membuat ada, yang tak ada pun bisa menjadi ada. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Miskin bukan laknat Allah, sakit bukan laknat Allah. Betapa banyak orang yang sakit, sebenarnya Allah mau menghapuskan dosa-dosanya. Betul? Berapa banyak orang yang susah, sebetulnya Allah Ta'ala sedang memberikan amanah yang cocok untuk dia. Yang perlu kita khawatirkan adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ikhtim lana bihusnil. InsyaAllah. Saya terhadap Bapak Ibu, tadi saya dipesankan, Ustaz boleh ceramah semeter dari topi. Ini maka saya ukur nih, tak boleh. Ini jatuh ke bawah. Walaupun saya tak takut jatuh, karena sudah ada menu. Saya mohon maaf kepada Pak Camat, Pak Dan Ramil, Tuan Khars Mursyid, Bapak Anggota DPR Kabupaten Rokan Hilir ataupun Provinsi, saya ini tak beradab nih membelakangi belakang. Tadi Pak Camat tak mau tegak di atas. Bapak Ibu tengok tak tadi? Tak mau Pak Camat tuh duduk sini. Padahal saya budak-budak, bukan orang tua. Tapi saya sekarang pula membelakangi orang tua. Dari kecil kita sudah diajarkan, kalau ada orang tua duduk jangan berdiri. Kalau ada orang tua di bawah jangan duduk di atas kursi. Kalau ada orang tua di belakang jangan membelakang. Esok punggung awak berbisul. Tapi saya ini terpaksa membelakang. Karena kalau saya menghormati mereka, paksa saya berceramah begini ya. Assalamualaikum. Ajarkan anak-anak kita adat istiadat Melayu. Karena Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu kalau tak Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minang, tinggal Kabaunya saja. Ustaz Somad ini, kami kan bertetangga tak hanya Islam. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Betul. Mungkin engkau bukan saudaraku satu agama, tapi engkau saudaraku satu negara, Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Betul? Tapi ini ada ring-ringnya. Ini saudaraku yang paling dekat, ring satu, namanya ukhuwah Islamiyah, sesama Islam, satu masjid, jangan saling mengejek, kiblatnya satu, Allahu Akbar, takbirnya satu, siapapun di dunia ini takbirnya satu, dari Maroko sampai Marauke, Allahu Akbar, mentang-mentang orang Minang, Allah nan gadang bana, Allah maha bosa. Semuanya satu. Tapi jangan sampai kita berkelahi. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshalu, nanti kalian gagal. Watazhabari hukum, kalian akan kehilangan semangat. Kalau sudah awak bersikut-sikut, kalau ada orang sifatnya menanduk ke muka, menyipak ke belakang, menyikut ke kanan, menanduk ke atas, menyipak ke bawah, potonglah dia hari raya kurban. Semalam ada orang ngirim saya WA, gambar, masih saya simpan WA, WhatsApp. Apa kata dia? Menerima pendaftaran kurban bagi suami Anda yang nakal, daftarkan segera. Itu tidak untuk diamalkan. Pesan ini tak baik. Suami yang nakal-nakal, yang tak baik, kita doakan mudah-mudahan Allah meniupkan angin hidayah ke dalam hatinya. Kalau tak juga berubah, mudah-mudahan ditiupkan angin puting beliung. Tidak, tak boleh doakan yang tak baik. Artinya apa? Nikmat tuah yang besar Islam, nikmat tuah yang besar syahadat, nikmat tuah yang besar bisa bersaudara karena iman, ini mesti kita jaga. Bapak ibunya saya tak ragu. Bapak-bapaknya, pengajian undangan jam 8, jam 6 tadi kami makan, sudah datang foto. Ustaz, tengok jamaah sudah datang. Bapak ibunya saya tak ragu sikit pun. Padahal mendung, mau hujan, tetap ramai datang. Dianggap takut panas, menyiapkan payung berwarna-warni. Bapak ibunya saya tak ragu sikit pun. Yang kita ragukan anak-anak kita ke depan mati dalam keadaan su'ul. Mudah-mudahan yang hadir ini anak-anaknya husnul khatimah semuanya. Saya menengok ke bawah ni macam menengok pelangi, merah, kuning, hijau dan biru. Berwarna-warni Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arti warna-warni ini apa? Ada Sunda, ada Batak, ada Tionghoa, ada Melayu, ada Minang, ada Bugis, ada Banjar. Kita semua bersatu bersama menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman. Jangan membakar hutan. Kalau sudah hutan terbakar, asap tak berhenti. Kalau sudah atap tak berhenti, meminta hujan. Hujan tak turun karena makan haram. Makan haram disebabkan riba. Makan haram disebabkan sogok. Makan haram disebabkan perbuatan yang tak diridhai Allah. Oleh sebab itu, mesti kita jaga. Sampai masanya kita ini semua akan mati. Dan kalau sudah mati, yang pertama kali ditanya, Allah tidak bertanya berapa kali engkau pergi ke Makkah. Allah tidak bertanya berapa rumah yang sudah kau buat. Allah tak bertanya sampan kau berapa biji. Yang ditanya Allah pertama kali adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung pada hari kiamat nanti adalah salatuhu, salat sembahyang. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti salat. Alhamdulillah, ibu-ibunya sudah sholat karena bapak-bapaknya sholat. Kalau saya sampaikan suruh anak sholat umur 7 tahun, hadis Nabi Muhammad, muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat umur 7 tahun pukul 10, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10. Kalau saya sampaikan tentang itu, suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu? Waktu wirid Yasin, Ustaz Somad menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya payah. Padahal tanggung jawab sholat bukan tanggung jawab perempuan, tapi tanggung jawab laki-laki. Ya ayyuhallazina amanu, hai para laki-laki, hai para suami, hai para anak laki-laki, qulu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Jadi yang betul itu adalah suami yang menjaga istri. Tapi sekarang dunia sudah terbalik, bini itu pula membawa air. Abang sembahyang subuh apa tidak? Disiramkannya air ke wajah suami, laki mengamuk, tolak 100 langsung jatuh. Tolak 100. Ustaz tahu dari mana? Jamaah meng SMS. Ustaz Somad, saya baru ditolak 100 suami saya. Jatuhnya berapa? Tolak yang lebih dari 3, tolak 1000, tolak sebanyak bintang di langit, tolak sebanyak bulu kambing, tolak sebanyak lalang di padang halaman, maka jatuhnya 3. Sudah jatuh talak 3, hatta tankiha zaujan ghairah, tidak bisa rujuk sampai bini menikah sama laki-laki lain. Siap-siaplah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ini masalah sepele, masalah sholat, tapi di akhirat nanti luar biasa. Orang meninggalkan sholat banyak, biasa saja. Tidak ada alasan bagi orang panipahan meninggalkan sholat. Kenapa? Masjidnya besar, megah, mewah. Kubahnya, cobalah foto masjid itu kirim ke Facebook. Masjid manakah ini? Pasti banyak yang menjawab, Masjid Sultan Brunei Darussalam. Kubahnya emas. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid megah, masjid besar, kalau tidak didirikan salat berjamaah, istahwazat alaihim syayatin, satu kampung itu diganggu setan. Masalah kita kaya tak kaya tak urusan, karena mati tak membawa harta. Tapi harta dalam Islam penting. Salat mesti menutup aurat, lutut dengan pusat tertutup. Membeli kain pakai harta. Berpuasa ada sahur, ada berbuka. Makan sahur, makan buka, mesti ada harta. Pergi haji umroh ke Makkah pakai duit ongkos pesawat. Artinya mencari harta hukumnya wajib. Tapi Allah tak suruh kita memaksakan diri. Ambil buluh, pasang mata kail pancing, pasang pancing. Masalah ikannya datang tak datang, itu bukan urusan kita. Pancingnya pasang, ikannya tak datang, bukan urusan kita. Ini banyak orang mengurus urusan Allah sampai dia lupa urusan dia. Kau sudah pasang pancing, ya kalau ada ikan, kalau tak ada, ikan ada tak ada bukan urusan kita. Yang penting kita pasang saja. Seorang anak muda memasang 5 kail pancing. 1, 2, 3, 4, 5. Cabut satu, hilang tali. Cabut satu, hilang mata kailnya. Cabut satu, hilang mata kail. Yang kelima, hilang sama-sama pancing. Hilang. Bersedihkah kita? Tidak. Karena Allah mengajarkan dalam sholat jangan bersedih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku kuserahkan pada Allah. Ambil empek pancing yang ada, balik ke rumah. Rupanya Allah Ta'ala mau menakdirkan lain. Tak lama sesudah itu datang tetangga membawakan gulai ikan masak. Rupanya Allah tidak ingin mengasih kau ikan mentah, yang mau dikasihnya ikan masak. Sudah tertulis di ikan itu, ikan ini untuk Abdul Somad. Begitulah tertulisnya nama kita dengan rezeki kita, tidak akan mungkin salah alamat. Oleh sebab itu jangan takut, jangan sedih. Orang yang terlalu takut, terlalu sedih menjalani hidup, maka satu-satunya solusi jalan. Hidup ini susah, tidak susah. Hidup ini sulit, tidak sulit. Mengadu kepada Dia yang Maha Besar, angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Kalau engkau tak bisa tegak berdiri, engkau masih bisa duduk. Siapa yang tak bisa sembahyang toga, maka sembahyang duduk pakai kursi. Tak bisa duduk, miring di tempat tidur menghadap ke kiblat. Itu arah kiblat. Ah, miringkan tempat tidur menghadap ke kiblat. Kalau tak bisa miring, telontang. Salat pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak juga pakai mata, baru kita sembayangkan ramai-ramai. Salat jenazah. Yang laki-laki salat di masjid. Laki-laki yang soleh salat di masjid. Laki-laki yang salat di rumah, laki-laki solehah. Jadi kalau ada laki ibu, anak lajang ibu yang tak sembahyang ke masjid, balik dari pengajian ni, bolikan telokong, sampul pakai koran, tulis oleh-oleh dari Ustaz Somad untuk laki-laki solehah. Jangan menengok masalah ibadah ni ke bawah. Kalau masalah ibadah, tengok ke atas, tengok ke atas. Jangan sampai kita rusak ibadah. Ini banyak suami ketika ditanya, abang kenapa tak ke masjid, bang? Masih syukur aku sembahyang. Kawan tu tak sembahyang lagi. Bukan begitu. Laki-laki solat ke masjid. Alhamdulillah. Pagi tadi saya dibawa Ustaz Yahya solat ke masjid. Penuh masjid. Masjid apa tempat awak sembahyang tadi, Ustaz Yahya? Masjid An-Nur. Alhamdulillah. Penuh masjid. Entah subuh tadi aja, wallahu'alam. Ustaz Somad tak boleh su'uzon. Saya tak su'uzon. InsyaAllah baik semuanya. Solat, solat, solat. Nabi sebelum meninggal dunia, apa pesan Nabi? As-salah, as-salah. Ini banyak orang tak solat subuh yang disalahkan muazzin. Kenapa kau tadi sembahyang subuh ke masjid? Aku dah terjago tidur. Kenapa tak ke masjid? Lagu imam masjid, lagu muazzin itu terlalu slow. As-salatu ghairum minan naum. Itu yang membuat kami tertidur. Besok muazzin tu diubahnya lagu. As-salatu ghairum minan naum. Tak juga datang ke masjid. Aku tadi subuh dah kubah lagu ku, lagu rock dah. Kau tak juga datang ke masjid. Kalau buruk rupa, jangan cermin dipukul. Memang kitalah yang tak betul. Bukan disalahkan cerminnya, jangan disalahkan muazzinnya. Kita yang tak betul. Oleh sebab itu maka datang ke masjid. Adapun qori yang mengajar, tak diragukan lagi. Ananda Adinda qori tadi, Ustaz Somad, itu murid Ustaz Darwin, Ustaz Muhammad Ilham, juara sampai ke tingkat provinsi, utusan dari Rokan Hilir, dari Pasir Limau Kapas. Ini semua adalah nikmat karunia. Tadi waktu dari masjid ke tanah lapang, saya tengok di sebelah kiri ada madrasah tahfiz Quran. Daftarkan anak-anak ke tahfiz Quran. Nanti kita akan ditanya di hadapan Allah. Ibu-ibu di Panipahan masih ada wirid Yasin lagi? Hari apa, Bu? Hari Jumat sore. Alhamdulillah, lanjutkan wirid Yasin. Tapi jangan wirid Yasin macam dekat rumah saya. Wirid Yasin dekat rumah saya, dulu sebelum saya ke Mesir, mereka wirid Yasin. Sekarang saya sudah balik jadi ustaz, wirid Yasin. Tak ada beda. Bedanya dulu belum pakai seragam, sekarang pakai seragam. Yang dibaca itu-itu aja. Banyak yang tak pandai membaca, tapi kalau ramai-ramai bisa. Kan yang dibaca ujung-ujung nih. Turja'un fayakun. Ada tak berbunyi sama sekali. Mulut aja bergerak-gerak. Oleh sebab itu dirubah. Panggil Ustaz Muhammad Ilham. Ustaz Muhammad Ilham, kami Jumat ini berkumpul nanti di Masjid An-Nur. Tolong luruskan bacaan kami. Kami ini adalah emak-emak Ustaz Muhammad Ilham. Anggap kami ini adik-adik. Anggap kami ini anak kemanakan. Jangan sampai nanti tersinggung. Ibu-ibu, hari Kamis Jumat ini kita akan baca Yasin tidak lagi seperti biasa. Kita tidak lagi membaca dari awal sampai akhir, tapi baca 5-5 ayat. Ibu, baca 5 ayat, Bu. 5 ayat, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walqur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. tanzilal azizir rahim. Lah, 5 ayat. Nah, ibu, baca bu ayat ke-6. Nah, kalau ada yang batuk, itu tanda-tanda tu. Tapi jangan kita permalukan dia di depan orang banyak. Ah, tak bisa baca kan? Ah, tak bisa kan? Ah, kan? Jangan. Oke, ibu selanjutnya. Hari gini perempuan masih mau ikut wirid Yasin, alhamdulillah. Daripada dia di rumah menonton sinetron Korea. Sudah jelas awak orang Melayu, orang Indonesia. Orang Indonesia ini warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Saya termasuk yang termasuk warna kulit buah-buahan. Yang pertama warna kuning langsat, yang kedua warna sawo matang hampir busuk. Saya termasuk yang sawo matang. Tidak ada warna lain. Tapi oleh sebab itu orang kita ini suka menonton Korea, asik menonton sinetron Korea, yang mau ditonton putih-putih, akhirnya laki pula menuntut kau mesti putih. Terpaksalah pakai dempul 3 inci. Sampai ke tempat acara panas, kipas mati, lunturlah. Kawan senyum, awak senyum. Tupunya yang disenyumkan kawan awak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibu-ibunya yang dari pesantren, ibu-ibunya yang dari sekolah agama bisa menyelamatkan, sehingga saya tengok tak ada perempuan yang tak berjilbab, dan jilbabnya pula jilbab panjang. Pakailah jilbab, kalau awak togak tangan tertutup. Tengok contoh jilbab. Naikkan ke atas, jangan dipoto, nanti masuk internet. Yang ketika tangan turun ke bawah, tangan tertutup. Ah, tangan tertutup. Keluar sikit tak apa-apa sampai. Karena yang boleh nampak itu adalah wajah dan tapak tangan. Ya Asma, perempuan, idza balaghatil mahid. Kalau sudah sampai usia haid, la yasluh laha an yura minha. Yang boleh nampak wajah, tapak tangan. Macam pakaian ibu lah, wajah nampak, tapak tangan nampak. Tapak tangan yang mana Pak Ustaz? Zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Alhamdulillah semua pakaian begini. Tapi di tempat lain banyak juga yang pakai jilbab ni. Ada jilbab namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Yang belakang tertutup, mukok terbuka. Dicat pula yang mukok tu warna kuning. Anak bertanya, mak, mak, mak, yo, kenapa rambut makcik itu kuning? Kono koncing kudo. Ada pula model jilbab ini dililit-lilitkan ke leher. Sampai makan pun tercoki. Dia yang makan, awak yang sesak nafas. Oleh sebab itu, alhamdulillah, tidak ada yang pakai celana sempit. Tapi kita pakai sepeda motor, pakai Honda ini payah kalau tak pakai celana, Pak Ustaz. Buktinya saya subuh tadi pakai kain sarung, bisa duduk menyamping. Bisa, apa pula salahnya? Jangan sampai dipakai celana jin. Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin. Dibacakan ayat ruqyah. Allahul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis-sum. Apa kata jin mengamuk? Kami mengganggu anak-anak ini karena celana kami dipakainya. Banyak anak gadis memakai celana jin. Patutlah jin itu mengamuk. Celana jin yang sempit itu. Sampai menjerit paha. Tolong. Apa kata Pak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah dijaga. Aurat istri perempuan dijaga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu dayus. Dayus, pakai D, D, dayus. Bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan pajak awak. Dayus, dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahram. Bini keluar rumah pakai baju you can see, tak ada cemburu. You kamu, can bisa, see menengok. You kamu can bisa, si menengok. Kamu bisa menengok ketiak bini saya. Tak ada cemburu. Ini dayus namanya. Alhamdulillah, ini negeri para ulama, ini negeri orang bersuluk, ini negeri Tuan Syekh, ini negeri Tuan Khalifah, bisa dijaga sampai anak cucu. Godaan besar luar biasa. Mudah-mudahan sampai anak cucu cicit awak bisa pakai jilbab panjang insyaallah. Balik dari pengajian ni, yang jilbabnya masih tutup lepas, tutup lepas, tutup lepas, lebih banyak lepas daripada tutup. Mudah-mudahan berubahlah hendaknya. Yang belum istiqomah hendaknya istiqomah. Yang belum menikah mudah-mudahan dijadikan dapatnya jodoh yang soleh, yang solehah. Yang mengucapkan amin tu yang belum menikah. Ini saya ucapkan amin, yang sudah nikah pula yang mengucapkan amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, solat. Yang kedua, menjaga aurat. Yang ketiga, tidak lain tak bukan adalah menyambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Tetangga sebelah kanan, kawan sebelah kiri, silaturahim dengan Pak Camat. Kalaulah bukan karena Ustaz Yahya yang membawa saya kemari, tak bersilaturahim saya dengan Pak Dan Ramil, tak bersilaturahim saya dengan Pak Kapolsek, tak bersilaturahim saya dengan Tuan Khalifah, Tuan Mursyid, Tuan Syekh, tak bersilaturahim saya dengan Bapak Anggota DPR Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Anggota DPR Provinsi Riau. Ini dua anggota dewan hadir. Ini dalam rangka menyambung tali silaturahim. Salat banyak, puasa banyak, rajin berzikir. Kalau tak menyambung silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Makanya semalam waktu saya datang semua saya salam, salam, salam, salam. Datang pula ibu-ibu, oh bersalam. Saya gini kan, ah, kenapa Ustaz tak mau bersalam sama perempuan? Perempuan itu membangkitkan nafsu syahwat. Tapi perempuan yang itu tadi saya tengok Ustaz salam, itu emak Ustaz Yahya. Yang tangannya saya pegang, yang satu lagi makcik, yang sebaya emak kita boleh, yang sudah tua boleh, yang anak gadis jangan. Ini banyak juga orang, kalau orang tua mau bersalaman, juga. Kalau anak gadis, ah. Saya berceramah di rumah suluk tarekat Nangsabandiah. Habis acara pengajian, ibu-ibu bersalaman. Di tempat suluk tarekat Nangsabandiah, perempuan tetap bersalam sama laki-laki, tapi tangannya di alasnya. Ah. Ananda Abdul Somad, saya tengok perempuan mengalas. Kalau beralas boleh Ustaz? Boleh, tangannya tak tersentuh. Kenapa perempuan itu beralas? Karena dia takut auratnya tersentuh, karena dia takut wudunya batal. Orang-orang tarekat itu tak putus wudunya. Kalau dia memasak, yang memasakkan nasi itu pun berwudu. Ustaz Somad pernah bersuluk? Pernah. Ustaz Yahya pernah bersuluk? Pernah. Ustaz Yahya bersuluk langsung ke Besilam. Ada tanah dari Sultan Kerajaan Melayu Langkat, lalu kemudian tanah itu diolah, dikelola oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Nama tanah itu diberi tanah nama pintu keselamatan, Babus Salam. Bab, pintu, salam, keselamatan. Babus Salam, pintu keselamatan. Orang Melayu payah menyebut Babus Salam. Nak ke mana? Besilam. Itu pintu keselamatan. Kita selalu minta keselamatan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa'ayyina rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata daros salam. Salam artinya keselamatan. Maka kita selalu minta salam-salam. Itu makanya selesai solat itu betul-betul dibaca. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa'ayyina rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata daros salam. Mudah-mudahan kita di Pasir Limau Kapas diberi salam. Ini jangan, ini banyak juga yang selesai sembahyang ini ujung-ujungnya. Oh, salam, salam, salam. Kau kenapa salam? Rupanya nama lakinya Abdus Salam. Mohon maaf kalau ada kebetulan namanya yang saya sebut, jangan tersinggung. Bapak ibu jangan tersinggung mendengar ceramah saya. Saya ceramah tentang sholat, yang tak sembahyang tersinggung. Saya ceramah tentang masalah aurat, yang belum berjilbab tersinggung. Saya ceramah tentang silaturahim, yang berkelahi tersinggung. Saya kasih tahu, jangan tersinggung mendengar ceramah saya. Karena di beberapa tempat saya ceramah, ada yang tersinggung, dua hari sesudah itu mati. Bukan saya mengatakan saya hebat, dia tersinggung lalu mati mendengar ceramah saya. Memang ajalnya sudah sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang berceramah ini niatnya bukan mau meluruskan orang, mau meluruskan diri sendiri. Saya berceramah tentang salat supaya saya betul salat. Salatlah, salatlah, salatlah. Satu yang ke ibu, ke bapak. Jangan sakit hati kalau saya tunjuk. Ustaz tuh ditunjuk kirinya, oke tunjuk kanan. Salatlah, salatlah. Satu yang ke sana, yang keempat nih ke sini. Sembayanglah Abdul Somad, sembayang. Tutup aurat, tutup aurat. Ustaz Somad itu menyuruh kami tutup aurat. Jangan-jangan adik perempuannya tak menutup aurat. Adik saya laki-laki semua. Ustaz Somad menyuruh, tutuplah aurat, tutup aurat. Jangan-jangan anak perempuannya tak menutup aurat. Anak saya laki-laki. Tapi istri masih perempuan. Karena zaman sekarang ini zaman edan, ada juga orang istrinya laki-laki. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu penyakit umat Nabi Lut. Sampai-sampai ditenggelamkan Allah semuanya. Namanya sekarang kumat lagi, LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita jadi bencong-bencong. Kalau ada yang bencong, masukkan program. Nama programnya Be A Man, laki-laki yang perkasa. Banyak-banyak makan madu Arab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sambung tali silaturahim. Orang yang salat berjamaah insyaallah menyambung tali silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung bersalaman. Sehat Pak Haji, sehat Pak Camat, sehat Pak Kapolsek, sehat Pak anggota dewan, maka sambung tali silaturahim. Ustaz, ada yang mengatakan kalau salaman setelah sholat katanya tak boleh. Salaman sebelum sholat boleh, salaman setelah sholat boleh, yang tak boleh salaman sedang sholat. Allahu Akbar. Sehat Pak Camat? Itu mah tak boleh. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa. Wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa-dosanya. Malamnya tafarraqa, sebelum berpisah. Oleh sebab itu sambung tali silaturahim. Siapa yang tak mau menyambung tali silaturahim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang tidak menyambung tali silaturahim. Maka ini sudah jatuh masuk tanggal 9 Zulqa'dah. Syawal sudah lewat udah, belum juga menyambung tali silaturahim. Masih juga berkelahi, masih juga bertengkar, masih juga bermusuhan. Na'udzubillah. Yang pertama, sholat. Yang kedua, tutup aurat. Yang ketiga, sambung tali silaturahim. Yang keempat, pilih pemimpin yang dekat kepada kita, paling dekat. Alhamdulillah, Pak Camat tidak kita pilih, karena yang memilih camat adalah bupati. Sedangkan kepala desa, kita yang memilih. Sedangkan Pak Lurah ada pemilihan. Adapun gubernur provinsi sudah lewat. Tapi jangan lupa 2019 ada enam yang akan kita pilih. Anggota Dewan Kota Pekanbaru, anggota Dewan Kabupaten, anggota Dewan Provinsi, anggota Dewan Pusat, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Saya tak pernah menyebut nama, saya tak pernah menyebut orang, saya tak pernah menyebut partai, saya tak pernah menyebut warna. Sampai sekarang, tonton ceramah saya, semuanya direkam. Ceramah Abdul Somad bisa dicek satu persatu, karena direkam. Termasuk ceramah di Pasir Limau Kapas, di Panipahan, ini pun direkam. Hidup kamera ini kan? Perlu ditanya, jangan ada dusta di antara kita. Karena pernah saya ceramah, begitu selesai saya tanya, Dek, bisa minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kamera ini mati. Kenapa kalian pasang? Untuk gaya-gaya aja. Tapi tidak begitu dengan Pasir Limau Kapas. Karena orang Pasir Limau Kapas, orangnya jujur-jujur. Amin. Pilihlah anggota dewan yang memperjuangkan aspirasi umat Islam, yang menolong. Kalau ke masjid, memang dari dulu ke masjid. Betul? Pilih. Karena ketika kita mengambil paku, menyucuk nama, menyucuk gambar, menyucuk foto, sebenarnya kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi di hadapan Engkau ya Allah, orang ini aku pilih untuk menjadi wakil aku 5 tahun yang akan datang. Bismillah. Tus. Ibu tak perlu bawa paku. Kalau tak ada paku, cucuk konde. Cucuk sanggul bisa dicucukkan. Bapak-bapak kalau khawatir tak ada paku, bawa paku dari rumah. Karena sekarang sedang banyak orang rebut-rebutan paku. Sampai-sampai genderuwo sundil bolong pun kehilangan paku katanya. Nanti ngirim saya foto. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini penting di masa akan datang. Karena banyak orang menjual suaranya hanya kena sogok 100 ribu. Menjual suaranya karena dapat telekung. Menjual suaranya karena dapat. Mana yang kau pilih tadi? Ini ku pilih. Ini kan bukan kawan jemaah kita. Ah, cemanalah aku sudah terhutang budi. Jangan. Kalau dikasihnya duit Pak Ustaz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Kalau dikasihnya telekung Pak Ustaz, ambil telekungnya, jangan pilih. Tapi saya merasa berdosa. Tak berdosa. Ustaz nanggung dosanya, biar saya tanggung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak mau nanti ada mendengar telpon dari Pani Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad. Betul, ini kami mau pemilihan nih Pak Ustaz. Siapa yang kami pilih? Yang ini apa yang ini? Pilih yang saudara, yang dekat, yang menolong agama Allah. Tapi Pak Ustaz, dia sudah ngasih telekung 3, tak enak hati Pak Ustaz. Jangan pilih. Tapi sudah kami pakai, sudah tak lalat telekung itu Pak Ustaz. Tak apa-apa. Money politik duit bahaya. Saya disogoknya 50 ribu Pak Ustaz, haram. 500 ribu Pak Ustaz, haram. 5 juta Pak Ustaz. Ah, istikharah awak dulu. Mau 500 ribu, mau 5 juta sama. Kalau Ustaz Somad yang ditelepon 5 juta Pak Ustaz, haram. Kalau Ustaz setengah, ah, ulama tak sepakat dalam masalah. Kalau ada Ustaz yang model begitu, Ustaz antu. Kalau sekali haram tetap haram. Mau dibagi 2, mau dibagi 3, mau semuanya untuk Ustaz. Maka pilihlah yang menyalurkan aspirasi umat, yang menolong. Kita pakai ring-ring. Semua ini kawan kita, semua ini saudara kita. Ada saudara seagama, ada saudara sebangsa, ada saudara sekampung halaman. Semua kawan kita. Jangankan manusia, binatang pun tak boleh disakiti. Tapi masalah ini masalah akidah. Wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Saya tak pernah memusuhi beda agama. Saya sedang makan di rumah makan, ada perempuan tak pakai jilbab menengok saya. Pertama saya makan, dia tengok. Saya makan, dia tengok. Lama-lama saya takut. Ini jangan-jangan mantan. Selesai acara makan, saya sedang minum, dia pun datang. Ustaz Somad ya? Iya. Boleh saya foto sama Ustaz? Eh? Boleh saya bilang. Tapi saya non-muslim Pak Ustaz. Tak apa-apa. Saya tak pernah memusuhi non-muslim. Belum pernah saya ceramah. Siapa yang tidak seagama denganmu, hancurkan rumahnya, bakar rumahnya, larikan bininya. Tak pernah saya ceramah. Saya mengatakan itu saudara seakidah, itu saudara sesuku, itu saudara senegara. Kita sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia, sama-sama Pancasila. Tapi dalam masalah ini, ada masalah saudara, ada masalah sekampung. Tapi dalam masalah mengangkat pemimpin, yang diutamakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ustaz, kami ini bertetangga sama Kristen, dekat rumah sama Konghucu, anaknya nikah, boleh kami datang? Boleh, silakan datang acara nikah anak dia. Apa doanya Pak Ustaz? Kalau tak seagama, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang baik, sampai ke Pulau Harapan, selamat dipukul ombak, dihempas gelombang. Itu doanya, selamat dia dari huru-hara rumah tangga. Jangan pula karena beda agama, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu untuk seakidah. Ustaz, habis acara itu dia menyediakan makanan, boleh saya makan? Tanya dulu cateringnya dari mana. cateringnya catering Islam, makan, silakan. Yang masak orang Islam, rendang, sup, soto, silakan makan. Tapi di situ biasanya dibuat dua, ini makanan Islam, ini makanan non-Muslim. Habis makanan Islam balik ke rumah, ini singgah pula ke sini. Awak udah manggil pula balik. Ah, ini singgah. Udah selesai makan, kau kenapa situ tadi? Cubu-cubu aja Ustaz. La ilaha illallah. Itu tak boleh awak makan, itu haram. Aku kuahnya aja sikit Ustaz. Tak bisa. Ini masalah bertetangga tak apa-apa, masalah undangan tak apa-apa, tapi kalau sudah masalah akidah, wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum. Yang pertama masalah sholat, yang kedua masalah jilbab tutup aurat, yang ketiga sambung tali silaturahim, yang keempat angkat pemimpin yang seakidah, yang kelima tak lain tak bukan adalah jauhi perbuatan merusak alam semesta. Ini yang kelima. Saya ceramah ini tak pandai ngalur ngidul. Ada penceramah ini pandai, semua dibahasnya. Dari mulai Madeleine Albright sampai Michael Jackson bisa dibahas. Saya termasuk penceramah yang selalu pakai hitung-hitung. Lima. Lima. Yang poin kelima, jangan merusak alam. Tengoklah sudah cantik hijau. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Batang pokok sidir macam batang pokok kayu, hidung telinga macam telinga gajah, daunnya macam telinga gajah. Banyak orang bernaung di bawah pokok kayu. Itu jamaah yang bernaung di bawah pokok kayu, itu pahalanya dapat setengah. Kalau yang hadir di sini dapat satu. Kalau yang di pokok kayu dapat setengah. Setengah untuk dia, setengah untuk pokok kayu. Yang togak dua kali lipat. Jadi siapa yang dapat dua atau enggak lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memotong sebatang pokok kayu tak ada tujuan apa-apa, sawwaballahu ra'sahu fitnar, disungkurkan Allah taala kepalanya dalam api neraka. Jadi jangan sampai merusak alam. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, sudah mau sakaratul maut, sudah ngap-ngap bau, sudah mau mati ya. Di tanganmu ada bibit kurma, tanamkan. Tanamkan bibit kurma. Mungkin yang di tepi laut payah menanam, tapi yang di daratan tanam. Itu ada pokok sawit, ini ada pokok, tanam. Agak sebatang dua batang tanamkan. Bapak ibu nanti kalau pergi ke Pekanbaru, di Masjid An-Nur Pekanbaru, itu banyak pokok kurma. Kurma, kurma, kurma, kurma. Ditelitilah oleh peneliti kurma dari Thailand, namanya Mr. Kolak. Bukan kolak pisang yang manis tuh. Ditelitinya kurma yang ada di Pekanbaru, kenapa tidak berbuah? Ternyata kurma di Pekanbaru itu tak berbuah, jantan semua. Jadi kurma ini mesti ada betino. Oh, jadi kata Mr. Kolak ini salah. Yang jantan ini dipotong tak perlu banyak-banyak. Yang penting tuh betinanya banyak. Betina, betina, betina. Jantannya satu aja cukup. Nah, jadi rupanya korma ini pun poligami juga. Ah, jadi nanti ketika dia sudah mulai mekar, itu dibantu proses pembuahannya berbuah. Ditanamlah. Korma ini umurnya 100 tahun. Jadi kalau ditanam sekarang 2018, baru mati 2118. Bisa cucu awak memakannya. Sedangkan kita sudah mati dimakan cacing tanah. Kita tanam hari ini, mati kita besok. Apa gunanya? Kita tak sempat makannya. Orang lain yang akan memakannya, kebetulan dia puasa, dipetiknya sebiji. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yami. Dapat pahala menetes ke makam kita sesudah mati. Itulah hebatnya orang Islam. Walaupun dia mati, tetap mengalir pahala. Siapa yang membangun masjid itu, mengalir pahalanya. Kalau dibangun orang per orang, mengalir pahalanya. Kalau dibangun oleh pemimpin, bupati, gubernur, wali kota, camat, kepala desa, mengalir pahalanya. Siapa yang mewakafkan tanahnya, mengalir pahalanya. Begitu juga dengan acara kita ini. Siapa yang sudah memasang tiang, siapa yang sudah memasang mikrofon, siapa yang sudah memasang ini, mengalir pahalanya. Walaupun dia tak tampil ke depan. Yang tampil ke depan, protokol. Nomor 2, qori. Nomor 3, Pak Camat. Nomor 4, panitia. Nomor 5, Ustaz Yahya. Nomor 6, Ustaz Somad. Yang naik ke pentas cuma 6 orang. Padahal acara ini persiapannya 2 bulan. Dan tak pernah protokol memanggil. Berikut ini, mari kita dengarkan sambutan dari tukang pasang tenda. Mereka tak tampil ke depan. Tapi semua yang menghadiri, yang bertungkus lumus, yang sudah membuat acara ini terwujud, mungkin mereka tak tampil ke depan. Mereka bukan bintangnya, tapi di balik layar mereka berbuat sekecil apapun amal mereka. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun. Oleh sebab itu yang 5 ini mesti kita jaga. Kalau ini dapat kita jaga, kita pelihara, selamatlah pasir limau kapas, selamatlah Panipahan, dan mati kita semua dalam keadaan husnul. Setelah acara ini saya balik ke Bagan Siapi-Api. Besok pagi subuh habis pengajian balik ke Duri. Habis Duri langsung ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru berangkat nanti di Jakarta pengajian Rabu pagi. Rabu pagi pengajian di Istiqlal insyaallah. Direkam oleh TV One, entah live langsung entah tidak. Hari Rabu langsung berangkat, Kamis ke Samarinda, Kalimantan. Berangkat ke Kalimantan. Putus hubungan saya dengan Pasir Limau Kapas, tapi tetap tak putus dalam doa. Walaupun kita berpisah, saya tak minta banyak-banyak. Satu saja, doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang.